Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi ula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أدعو الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang 106 dan setelahnya dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahal yanzuruna illa mithla ayyamil ladzina khalaw min qablihim. Tidakkah mereka menunggu kecuali apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu dari kalangan nenek moyang mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena dosa-dosa mereka, penyimpangan mereka. Itu yang mereka tunggu. Karena sunnatullah akan tetap berlaku. Siapa yang beriman, taat, beramal saleh, dialah yang akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menentang, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan dihinakan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka tunggu terjadi pada nenek moyang mereka, pendahulu-pendahulu mereka, ketika mereka menyimpang. Kalau itu yang mereka tunggu, kul fantadiru inni ma'akum minal muntadir, katakan kepada mereka, silakan kalian menunggu, kami juga akan menunggu. Apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Janji Allah untuk orang beriman bahwa dia akan dimuliakan. Dia akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami. Demikian juga orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala selamatkan di dunia dan selamatkan di hari akhirat. Baik. Allah Subhanahu wa taala memenangkan rasulnya dan orang-orang beriman di atas orang-orang kafir. Baik. Selamatkan mereka dari bahaya. Baik. Selamatkan mereka dari malapetaka, selamatkan mereka dari kekufuran dan kesyirikan serta kemaksiatan. Baik, dan ini semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin, demikianlah hak atas kami. Ya Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan atas dirinya bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min din. Katakan wahai Rasul kepada manusia, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, kalau kalian masih ragu tentang agama yang aku bawa kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian. Kalau kalian masih ragu dengan Islam yang aku bawa, dengan keteguhan aku dan orang-orang yang beriman di atas agama ini, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang biasa kita baca, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliy. Katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah, demikian pula kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian dan untuk agama kami, agama kami. Untuk kami agama kami. Baik. Kalau kalian tidak mau percaya dengan apa yang aku bawa dari agama dan kebenaran, maka ketahuilah, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum, akan tetapi aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang akan mewafatkan kalian. Diingatkan di sini bahwa yang berhak dan berkeinginan atas semesta alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada keinginannya atau penolakannya untuk hadir di atas muka bumi ini. Tahu-tahu dia sudah ada. Keinginan siapa? Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kematian. Kematian orang mau tidak mau, kalau Allah sudah menghendaki kematiannya, dia akan mati. Berarti bukan keinginan siapa-siapa dalam pengaturan alam semesta ini, kecuali keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hanya keinginan Allah yang terjadi. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Baik. Allah yang mematikan kalian masih mau hidup kalian, tapi Allah sudah tentukan mati. Barakallahu fiikum. Walaupun dan bagaimanapun usaha orang, tidak akan ada seorang pun yang bisa diakhirkan kehidupannya atau dimajukan kehidupannya, tidak akan ada, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masingnya. Barakallahu fiikum. Dari sejak dilahirkan dia oleh ibunya, dari sejak dia dalam janin, bahkan dari sejak ditetapkannya takdir Allah Subhanahu wa taala, dia sudah ditetapkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sudah ada dalam Lauhil Mahfudz termaktub bahwa umurnya si fulan hanya sekian hari. Si fulan hanya sekian bulan, si fulan hanya sekian tahun. Baik. Faidah ajalhum fala yasta'khiruna anhu sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, mereka tidak akan bisa dan tidak akan mampu mengakhirkannya, dan juga tidak akan mampu mereka mendahulukannya. Kalau ada yang mengatakan, oh orang yang bunuh diri dia telah mendahului ajalnya, la, dia bukan mendahului ajalnya. Memang ajalnya dia dengan cara bunuh diri. Barakallahu fiik. Ajalnya memang dia dengan cara bunuh diri. Allahul musta'an. Maka ketika dikatakan di sini alladhi yatawaffakum, berarti bukan kehendak kita, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula kebangkitan. Kebangkitan mau tidak mau Anda akan dibangkitkan bersama dengan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masya Allah. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang beriman. Baik, yakni rasul. Perhatikan baik-baik. tentang ketauhidan. Di ayat ini Allah mengatakan wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Khitabnya untuk Rasul, tapi untuk semua, untuk umat manusia ini. Aqim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkanlah wajah untuk Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah Islam untuk Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas kebaikan. Tidak condong ke kiri atau ke kanan, tapi lurus, hanifa. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takuna minal musyrikin. Wahai Rasul, jangan pernah engkau menjadi orang-orang musyrik. Ini Rasul yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tanpa kecuali, kalau melakukan kesyirikan maka akan hancur amalan-amalannya. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan wahai Rasul, wahai Nabi, kalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka niscaya akan hancur seluruh amalan-amalan dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi, apalagi yang bukan Rasul. Barakallahu fiikum. Wala takunanna minal musyrikin, ta'kid, nunut taukid di sini. Jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang musyrik. Baik. Bagaimana itu engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau istighatsah kepada selain Allah, engkau berharap kepada selain Allah. Engkau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau rukuk sujud untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Barakallahu fiikum. Allah tidak pengen. Allah tidak ridha dengan perlakuan itu. Barakallahu fiikum. Dan Allah mencap bahwa perbuatan itu adalah sejelek-jelek perbuatan. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling zalim, kekufuran yang paling kufur, kemaksiatan yang paling maksiat. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal musyrikin. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Diperjelas di sini. Jangan pernah engkau wala tad'u, jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian mintai, kalian berdoa kepadanya, la yanfa'uka wa la yadhurruk, tidak akan mampu mereka memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Siapapun, malaikat, nabi, rasul, orang saleh, wali, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan selain Allah, siapapun dan apapun, tidak akan ada yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Baik. Maka jangan berdoa kepada selain Allah karena mereka tidak mampu untuk memberikan apa yang kalian inginkan. Bahkan mereka tidak mendengar apa yang kalian minta. Baik. La yasma'u du'a'akum, kata Allah Subhanahu wa taala. Walau sami'u mastajabu lakum. Yang kalian bersembah, yang kalian mintai, kalian berdoa kepadanya, tidak pernah mendengar apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian minta. Walau sami'u, seandainya pun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak mampu untuk memberikan apa yang kalian minta. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kau berdoa kepada selain Allah karena selain Allah itu tidak mampu untuk memberikan apa yang kalian minta. Tidak akan bisa memberikan kemanfaatan untuk kalian dan kemudharatan. La yanfa'u wa la yadhur. Baik. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ini tetap khitabnya untuk Rasul. Kalau engkau melakukan ini wahai Rasul, engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, innaka idzan minadh dhalimin, engkau termasuk orang-orang zalim. Barakallahu. Di kezaliman, kezaliman terbesar, yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja diajak bicara oleh Allah seperti ini modelnya, apalagi selain Rasul. Barakallahu fiikum. Taib. Selain Rasul, tentunya kondisinya lebih di bawah. Taib. Sama. Siapapun ketika melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Baik. Wala hawla illa billah. Maka ini peringatan untuk kita semuanya. Barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menyelamatkan rasulnya, menyelamatkan orang-orang yang beriman di dunia dan di hari akhirat. Barakallahu fiikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara rasulnya. Baik. Mengajak bicara rasulnya untuk menegakkan, untuk menyampaikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh rasul. Semua rasul, bukan cuma nabi kita, rasul kita, bukan semua rasul, semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seruannya sama. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Menyendirikan Allah dalam peribadatan, tidak kepada yang lainnya. Baik. Fala a'budu alladziina ta'buduuna min dunillah. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya menyembah Allah yang mematikan kalian. Dan aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang mukmin. Barakallahu alaikum. Dan diingatkan Rasul agar supaya tidak menjadi orang-orang musyrik. Baik. Demikian juga kita. Wala tad'u, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang doa, karena sebagian orang menganggap boleh-boleh saja berdoa meminta kepada selain Allah. Tidak boleh. Barakallahu fiik. Karena yang kalian mintai tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. La yanfa'uka wa la yadhurruk. Baik. Kalau engkau masih bersikuku mau melakukannya, maka engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kewajiban kita. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus Subhanahu wa taala. Bihamdika syarallahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaik.